semua sama saja di sisi Tuhan yang Maha Esa. Dan darah kita semuanya merah, biarpun kulit berlainan warna. Marilah bersama menuju ke jalannya, antara kau dan aku pasti kembali kepadanya. Tangisan hati Tuhan yang tahu, bersama kita saling menyayangkan. Semoga hidup berbahagia. Cintaku yang setia, janganlah kau sia-siakan, karena diriku memerlukan kasih sayang. Lihatlah alam luas terbentang sebagai tanda kebesarannya. Kepada Tuhan aku berdoa, kabulkanlah impianku. Akan aku pertahankan cintaku yang suci murni, biarpun rindu membara sepanjang hidup ini. Biarpun rindu membara,